Ros FM Jakarta. Bunyi yang berarti. Di hari Jumat pagi yang begitu cerah, temanku dari desa datang mengunjungiku. Aku begitu senang atas kedatangannya, karena memang kami sudah sangat lama tidak bertemu. Sebagai bentuk rasa sukacitaku, aku mengajaknya jalan-jalan berkeliling kota pada malam hari. Sepertinya gemuruh bunyi kendaraan yang berlalu lalang di jalanan sangat mengganggu temanku tadi. Ketika kami hampir merasa lelah setelah cukup jauh berjalan-jalan, tiba-tiba temanku berseru, "Hei, berhenti sebentar. Apakah kamu mendengar suara yang kudengar tadi?" Aku menoleh ke arahnya sambil tersenyum dan berkata, "Saya hanya mendengar suara klakson dan suara orang yang lalu lalang. Memangnya apa yang kamu dengar?" tanyaku sedikit penasaran. "Ada seekor kelelawar di dekat sini. Aku bisa mendengar suara khasnya." Aku mencoba mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi aku tak mendengar suara apa-apa. Lalu aku berkata, "Kamu jangan bergurau. Tidak ada kelelawar di sini. Dan seandainya ada, bagaimana aku bisa mendengar suaranya di tengah kebisingan jalan seperti ini? Jadi, kamu pikir kamu bisa mendengar suara seekor kelelawar itu?" Temanku itu berjalan beberapa langkah lalu berdiri di samping tembok suatu rumah. Di sana ada tumbuhan lebat yang merambat, dan dengan sigap temanku menangkap kelelawar tersebut. Kini aku bisa melihat kelelawar itu dan mendengar suaranya yang menurutku sangat mengerikan. Dan akhirnya kami pun meneruskan jalan-jalan, lalu aku bertanya kepadanya, "Sepertinya secara alami kamu bisa mendengar lebih baik dari aku ya?" Temanku tadi hanya tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak setuju dengan pendapatmu itu, kawan. Orang desa tidak bisa mendengar lebih baik dari orang kota. Nah, sekarang perhatikan. Aku akan memperlihatkannya padamu." Temanku itu mengambil uang logam dari saku celananya dan menjatuhkannya di trotoar. Bunyi uang logam itu ternyata membuat orang-orang di sekitar kami menoleh ke arah kami. Lalu temanku berkata, "Tahukah kamu, kawan? Suara logam itu sebenarnya tidak lebih keras daripada suara kelelawar tadi. Meski demikian, banyak orang kota mendengarnya dan menoleh ke arahnya. Di lain pihak, aku adalah satu-satunya yang dapat mendengar suara kelelawar tadi. Ini bukan berarti orang desa bisa mendengar lebih baik dari orang kota. Tidak. Alasannya adalah bahwa kita selalu mendengar lebih baik hal-hal yang biasanya kita perhatikan. Bukan begitu? Seringkali kita dalam masalah. Kita berteriak memohon pertolongan kepada Allah dan kita merasa dia diam saja. Ketika membaca cerita tadi, kita menjadi sadar. Sebabnya adalah bukan karena Allah tidak menjawab doa atau permintaan kita, tapi karena kita lebih fokus pada diri kita sendiri dan permasalahannya daripada fokus pada Allah dan pertolongannya. Inspirasi dan motivasi ini ditulis oleh Trimanto, Ketua Umum Forum Lingkar Pena Depok, kerjasama 95,5 RAS FM Jakarta dan Forum Lingkar Pena. Saya Dimas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.